وجميل وجميل سن النبي وجميل yang dirahmati Allah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami agar kembali duduk seperti semula, agar sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu sebelum penyampaian ceramah agama yang akan disampaikan Bapak Al-Ustadz Yahya Waloni. Mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan oleh Ketua Komite 3 DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara, oleh Bapak Dr. Haji Dedi Iskandar Batura Batubara Esos SH MSB. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Bu ya, Ustaz istirahat sebentar aja. Sebelum Ustaz ceramah, nengok Ridho Roma dulu ya. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarram wal-muhtaram, orang-orang tua saya, tuan-tuan guru, para ustaz, jamaah pengajian malam hari ini yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir. Selawat dan salam kariban junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum Ustaz memulai ceramah beberapa saat, paling lama 5 menit lagi, beliau istirahat sebentar, tarik nafas dulu. Saya hanya ingin menyampaikan pertama bahwa pengajian kita malam hari ini kita ingin mendengar, selain tausiah, kita juga ingin melihat bagaimana sebenarnya perjuangan orang yang mendapat hidayah dari Allah. Kita yang sudah dapat hidayah dari mulai lahir tentu berbeda dengan beliau yang baru dapat hidayah setelah selama lebih kurang 16 tahun jadi pendeta. Karenanya kita wajib bersyukur atas hidayah yang Allah berikan luar biasa kepada kita, karena dari mulai lahir kita sudah lahir sebagai orang Islam. Sementara beliau baru mendapat hidayah ketika berusia barangkali sudah 36 tahun kalau saya tidak salah. Karenanya tentu pelajaran ini akan penting bagi kita untuk memperkuat dan memperkokoh akidah kita. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua, ada PR besar umat ini ke depan. PR besar itu adalah merebut dan meraih kekuasaan di negeri ini. Orang-orang soleh harus tampil, orang-orang baik harus muncul untuk mengurus urusan negara ini. Cukup sudah pelajaran Palu, pelajaran Lombok, pelajaran Banten, pelajaran Lampung kemarin. Saya hakul yakin bahwa itu bukan peristiwa yang tanpa sebab dan musabab. Zuharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuthiqahum ba'd alladhi ya'malu la'allahum yarji'un. Tidak ada kerusakan di muka bumi ini yang dikerjakan oleh manusia, pasti akibat kerusakan itu mendatangkan kemudaratan, dan bencana demi bencana datang. Hakikatnya ingin agar kita semua oleh Allah dikembalikan ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un. Karenanya kita mesti bersepakat dulu. Kita sepakat untuk agar Allah tidak menurunkan bala ke tempat kita ini. Setuju ya? Satu syarat saya kira yang harus kita kerjakan dalam waktu dekat. Tidak ada malam tahun baru. Setuju? Tidak ada aktivitas bagi orang-orang beriman. Bakar kembang api, hidupkan mercon, bakar-bakar, apa kumpul-kumpul, nari-nari, joget-joget. Lah, jangan. Jangan undang murkanya Allah. Cukup sudah pelajaran-pelajaran itu. Sepakat kita sepikan malam tahun baru dengan aktivitas maksiat. Sepakat? Alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan itu alasan kemudian Allah turunkan keberkahan bagi masyarakat Kota Binjai dan Sumatera Utara. Amin. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, kita ini orang-orang baik, orang-orang yang kemudian diajarkan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kita tahu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang hak kita ikut, yang batil kita tidak ikut. Kita ikut apa yang menjadi perintah dan ajaran agama lewat pesan-pesan para ulama kita. Mereka yang akan memandu kita untuk selamat dalam menempuh perjalanan ini. Ada yang enggak tahu, tanya sama ulama kita. Kita jaga ulama kita, kita lindungi ulama kita, kita ikuti fatwa-fatwanya. Tentu ulama yang benar, jangan yang ulama yang su. Jangan ikuti ulama yang su, ikuti ulama yang benar. Kemudian kita berterima kasih kepada banyak aparat kepolisian malam hari ini datang. Makasih udah jaga-jaga kita malam hari ini pengajian. Mudah-mudahan bapak-bapak polisi yang mengawal kita malam hari ini ikut pengajian, insya Allah senantiasa Allah beri kesehatan, Allah mudahkan segala urusannya, dan senantiasa mereka menjaga setiap majelis pengajian seperti ini dengan damai. Dan jangan persekusi ulama-ulama kami, udahlah. Jangan lagi lakukan hal-hal yang kemudian bisa menggores luka hati umat ini. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Satu hal lagi, barangkali nanti izinkan saya atas nama teman-teman komunitas Fuzul di Madrasah, kalau nanti ada kota infak yang jalan, saya dengan teman-teman saya didaulat jadi pembina untuk ngurusin. Sekarang ada madrasah-madrasah di daerah pedalaman-pedalaman, madrasah-madrasah agama yang butuh perhatian kita. Negara sepertinya gak bisa sampai ke situ. Bukan hanya negara gak sampai, uangnya juga gak cukup sampai ke situ. Karenanya kalau kita punya rezeki sedikit, ayo mari sama-sama kita bantu. Nanti barangkali ada beberapa relawan yang ikut mengutip. Bagi yang punya rezeki, bagi yang gak punya rezeki, doakan semoga program ini insya Allah berjalan dengan baik. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau tadi pagi kemudian Ustaz belum sampai, dan alhamdulillah malam hari insya Allah kita akan dengarkan pesan-pesan beliau. Nasrul minallahu fathum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Dedi Skandar Batubara yang juga Ketua Komite 3 DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu jamaah, marilah sama-sama kita sambut ceramah Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema menguak rahasia hidayah Allah oleh Bapak Al Ustaz Al Muhtadi Dr. Haji Muhammad Yahya Waloni. Mari sama-sama kita sambut dengan takbir. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi billazi birabbil akim. Wa jadahu birabbi isani. Wa anzala kitaban hudan wa nuran wa anzala sab'an minal masani yakni bihi man yarju liqa rabbihi wa la ilal aman. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal mukarrimin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan, panitia penyelenggara tabligh akbar, badan kemakmuran masjid, Jamiatul Ikhlas Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus sohibul hajat, saudara kita Haji Deni Iskandar Batubara sebagai kandidat calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia utusan Sumatera Utara. Puja dan puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, kita dikumpulkan di rumah Allah ini, Masjid Jamiatul Ikhlas, dalam momentum peringatan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Desember tahun 2018 miladiah. Sekelumit kisah tentang para nabi sebagai orang yang diberi hidayah, orang yang mendapat petunjuk kebenaran, yang tentunya saya pribadi akan menyaksikan latar belakang keimanan ketauhidan dimaksud berdasarkan latar belakang pengetahuan tentang para nabi. Dari zaman para nabi, mereka telah mengenal ajaran tauhid, sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang baru. Utusan para nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada umat mereka kalimatullah la ilaha illallah. Tetapi dari 124 ribu nabi yang diutus oleh Allah, 123.999 nabi gagal menegakkan kalimatullah. Artinya tidak ada satupun nabi yang berhasil menegakkan kalimatullah, kalimat tauhid, kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibrahim diutus, umatnya mengucapkan la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa diutus, umatnya mengucapkan la ilaha illallah Musa Rasulullah. Ketika Nabi Isa diutus, anak cucu Bani Israel mengucapkan sembah Israel Yahweh Eluhenu Yahweh Ehad, yang artinya la ilaha illallah Isa Rasulullah. Sembah Israel Yahweh Eluhenu Yahweh Ehad, artinya dengarlah Israel bahwa Tuhanmu adalah Yahweh dan Yahweh itu Ehad, atau dalam bahasa Arabnya Ahad. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, bukan hanya orang Arab, seluruh bangsa, suku dan bahasa mengucapkan kalimatullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari latar belakang pengutusan para nabi inilah terjadi pergeseran nilai teologis dalam kompleksitas problematika sosiologis yang berbeda-beda. Artinya dari semua nabi yang diutus oleh Allah, tidaklah sama persoalan teologisnya. Jadi kalau ada orang berkata Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus hanya kepada orang Arab, itu terlalu keliru. Agama Islam ini bukanlah agama orang Arab. Di Al-Quran sudah jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hillazi arsala rasulillah rahmatan lil. Begitu sampai di Indonesia dia berubah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hillazi Islam Nusantara. Rasulullah diutus menjadi rahmat. Agama Islam itu adalah agama yang menjadi rahmat. Gonjang-ganjing kekacauan politik yang ada saat ini. Dua hari terakhir ini orang diributkan dengan pergulatan pertarungan logika di antara umat yang ada di Indonesia terkait pertanyaan pelaksanaan tasrik musyrik. Tahu enggak tasrik musyrik? Pelaksanaan hari raya musyrik. Banyak sekali pertanyaan di dalam HP saya ini dari seluruh jemaah di Indonesia, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Aceh. Mereka bertanya kepada saya, Ustaz, posisi kami sebagai orang Islam, apakah haram mengucapkan selamat Natal? Kita belajar sejarah dulu. Kebetulan momentum pada malam ini adalah momentum Maulud Nabi. Dari latar belakang historik, dari latar belakang sejarah, tidak ada orang Arab yang bernama Muhammad sebelum Rasulullah lahir. Ketika beliau lahir ke dalam dunia ini pada tanggal 20 April tahun 571, kakeknya Abdullah Abdul Muttalib memberikan nama kepada beliau Ahmad Muhammad. Ada peristiwa apa ketika Rasulullah dilahirkan? Ada peristiwa Abraha dan bala tentaranya, pasukannya akan menyerang menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai, dengan menunggangi gajah. Maka tahun kelahiran Rasulullah dikenal dengan tahun gajah. Siapa yang mengetahui tentang kedatangan Rasulullah? Dua golongan yang paling tahu. Golongan yang paling pertama yang mengetahui akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah golongan para nabi. Golongan yang kedua yang tahu Rasulullah akan datang sebagai Nabi adalah ahli kitab. Belum ada orang Islam pada waktu itu, belum ada ustaz pada waktu itu, belum ada buya, belum ada tengkuh, belum ada kiai. Itulah sebabnya tidak terhapus, masih melekat kuat dalam teori Al-Quran. Wa itskola isabtu maryamah ya bani isro'ilah ini rasulillahi ilaikum musyrikunima baina yadaya minat taurati wa wasisro bi rasulil ya'ti min bani suhud ahmad. Ini adalah kesaksian Nabi Isa yang mengatakan 576 tahun sebelum datang Nabi Muhammad, satu-satunya Nabi di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang beliau adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalau saya berbicara tentang Nabi Isa, kamu harus peka. Nabi Isa tidak ada hubungan dengan agama Kristen. Karena di dalam pengakuan iman orang Islam, rukun iman yang ketiga dan keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Nabi belum tentu Rasul, Rasulullah tak pasti Nabi. Jadi yang kita ketahui bahwa Nabi itu adalah Rasul. Tetapi jumlah Nabi di dalam Islam ada 124 ribu. Nabi Muhammad bukan cuma Nabi, beliau menyandang predikat gelar sebagai Rasul. Jadi ada dua gelar yang beliau miliki, Nabi dan Rasul. Saudara dan saya, ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya, tidak sah iman Islam kita kalau tidak mengimani salah satu kitab yang diturunkan Allah ke dalam dunia ini, termasuk di dalamnya Taurat dan Injil. Tetapi asumsi pandangan yang ada pada pikiran kita saat ini, kalau bicara Nabi Isa, Yesus. Kalau bicara Yesus, Nabi Isa. Kalau sudah begini, pikiran kita Kristen. Ini yang susah sekali karena sudah mendarah daging, karena sudah berakar dalam pikiran orang Islam dan orang Kristen. Mana mungkin, mana bisa agamanya musyrik, kafir, bahkan di Al-Qur'an kafir. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha masihu ibnu Maryama. Kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Jadi bukan persoalan haram antum mengucapkan selamat Natal, bukan haram. Pendeta terkemuka di kalangan pendiri Kristen yang bernama Profesor Dr. Abineno, beliau mengatakan sampai hari ini kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Semua pendeta tahu bahwa Yesus tidak dilahirkan 25 Desember. Jadi kalau orang Islam ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, bukan haram, sama-sama goblok dengan kafir. Persoalannya itu. Lalu kenapa Menteri Agama komentar? Mudah-mudahan dengan Natal Kristus ini dapat memberi rahmat. Rahmat apa? Ini enggak bahaya. Orang kafir sebenarnya enggak bahaya. Orang kafir itu dituntun masuk Islam, dijelaskan, jangan dihalangi. Kalau ada ulama di dalam Islam kompromi dengan begini, berarti dia menghalangi orang kafir masuk Islam. Itu saya marah. Bukankah misi kita ini dalam dakwah hanya dua kan? Mengokohkan iman saudara Muslim dan memanggil kuliah ayuhal kitabi ta'alaw ilah kalimatin. Sawa'in wa'inana wa'inahum ala na'buda ilallah wa la nusrika bihi wa la yattaqija baduna ba'dan. Kembalilah hai ahli kitab, kembalilah hai orang kafir kepada kalimat yang sama dengan kami. Inilah susahnya. Kalau orang hanya beriman tapi pondasi keimanannya tidak kuat. Antum jangan dikatakan hebat setelah antum belajar di Madinah. Orang Islam yang hebat bukan karena jago pidato, bukan dadanya bersarang 30 juz, bukan karena kepalanya ribuan hadis. Belajar di Mesir, di Kairo, belajar di Madinah, belajar di Mekah, belajar di Yaman. Tidak. Orang Islam yang hebat, orang Islam yang luar biasa, orang Islam yang kuat dalam pertahanan tauhid adalah mereka yang pandai dan pandai bersyukur. Mendapatkan keimanan Islam, dia bersyukur. Menjadi apa saja watak dan kepribadiannya tetaplah muslim, tidak berubah, istiqomah, konsisten di jalan kebenaran Allah. Ini kalau sudah jadi ulama, sudah jadi pejabat, sudah diangkat oleh Allah derajatnya, dipercaya oleh umat, menjadi ulama, menjadi pejabat, pengkhianat terhadap Islam. Itu saya akan selalu katakan. Sudah beberapa malam saya berdakwah di Medan ini. Orang kafir itu enggak bahaya. Siapa bilang orang kafir bahaya? Enggak. Orang kafir itu sudah jelas. Bertetangga dengan orang kafir kita tahu, Kusinobentus, Sepritus, Stephanus, Tetanus. Tahu kita, ini kafir, kafir. Tapi yang ada di dalam masjid begini nih, yang pakai kopiah, yang pakai sarung, itu yang bahaya sekarang ini. Orang kafir gak bahaya. Terus sampai 2016 saya ceramah di Pekanbaru, ada fatwa MUI yang diturunkan. Waktu itu Pak Ma'ruf masih kiai. Iya, dulu. Oh, sekarang 2016 ada fatwa MUI mengucapkan selamat Natal itu haram. Coba Pak, jangan diapit. Coba dulu, saya kurang gerak. Mengucapkan selamat Natal katanya haram. Itu pada waktu Pak Ma'ruf Amin masih kiai. Coba deh. Saya biasa bermain di tempat luas. Enggak, beginilah orang yang biasa berkelahi. Pak Ma'ruf Amin masih kiai mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah hak. Ini di WhatsApp saya ada. Betul dalam konsistensi bernegara. Tidak haram memang. Tetapi bagaimana misi kita orang Islam yang ada di dunia ini? Yang pertama, menyadarkan orang kafir. Bukan memaksa. La ikrah hafid. Tidak ada paksaan untuk dia masuk Islam. Tapi menjelaskan kepada orang kafir. Lalu bagaimana Ustaz sebagai pejabat? Ya sudah, kita kan belajar ikro. Kalau belajar ikro, nun diganti go. Jadi ketika mengucapkan pura-pura sariawan, selamat hari gagal dan tahun baru. Nah, bunyinya sama. Mahrusnya hampir sama. Selamat hari gagal dan tahun baru. Nunnya diganti. God. Selamat hari gagal dan tahun baru. Karena kalau gagal harus di harus. Sederhana kok. Terjawab. Nabi Muhammad diutus oleh Allah di tengah dunia ini cuma satu. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh 123.990 nabi dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau datang meluruskan akhlak. 13 tahun di Mekah datang ahli Taurat, kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta ahli kitab, mereka bertanya kepada Muhammad, "Jarak Muhammad, ajaran apa, agama apa yang kau bawa ini?" Lalu turunlah ayat, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim." Dan ia memilata Ibrahim Hanifah, "Bamakana minal musyrikin, qul aina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad bahwa Tuhanmu mengajarkanmu kepada agama yang lurus, yaitu agama Ibrahim yang benar, dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah Muhammad bahwa solat hidup, ibadah solat hidup dan mati adalah untuk Allah Tuhan semesta. Berarti iman Islam yang diajarkan Rasulullah kepada kita adalah iman Islamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, tauhidnya Ibrahim. Jangan ibu bapak salah. Bukan Nabi Muhammad datang, oh Nabi Muhammad bawa ajaran sendiri. Tidak. Ajaran Nabi Muhammad ini sudah diajarkan oleh para nabi, termasuk ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Bukan Yesus. Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Isa adalah nabinya umat Islam. Jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan disama-samakan. Ada ustaz di televisi, Damai Indonesiaku. Ustaz sudah terkenal ya. Dia ngomong agama Ibrahim itu katanya berakar dari 3 agama. Oh, Allahu Akbar. Ini ustaz betul-betul hebat. Saya lagi nonton itu, Damai Indonesia. Agama Ibrahim itu katanya berakar dari 3 agama. Yang pertama dia bilang agama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Islam. Saya geleng-geleng kepala, saya bilang ini kalau ditelan sesat semua orang Islam. Agama orang Yahudi bukan agama Ibrahim. Agama orang Yahudi adalah Yudaisme. Kitabnya adalah Talmud, bukan Taurat. Agama orang Kristen bukan agama Nabi Isa. Agama orang Kristen, kitabnya adalah filsafat Perjanjian Baru. Bukan Injil. Datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Injil itu baru terbukukan pada abad yang ke-6. Kitab orang Kristen itu setelah 200 tahun Isa sudah dimuliakan, diangkat oleh Allah, baru ada kitab orang Kristen yang namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bukan Injil. Itulah sebabnya sebelum datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Isa sudah menyampaikan kepada Bani Israel, "Wa itzkola Isa ibnu Maryama." Dan ingatlah ketika Isa anak Maria berkata, "Wahai Bani Israel, aku," kata Isa, "adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku." Apa nama kitab sebelum datangnya Isa? 3500 tahun Isa belum datang, ada kitab yang namanya Taurat. Dijelaskan dalam Quran Surah Shaf ayat yang ke-6. Itulah Injil. Coba saya cari ahli sejarah, profesor Kristen dan Islam, buktikan sama saya kalau ada Injil asli. Saya belajar di Israel, saya tahu 3 agama besar yang ada di Yerusalem, Yudaisme, Kristen, Ortodoks, Katolik, dan Islam. Tempat ibadah orang Yahudi namanya Bet Tepila. Tempat ibadah orang Kristen namanya Kurs, Sinagoge. Tempat sembahyang orang Islam adalah Masjid. Saya tahu, saya lama di sana. Yahudi sembahyang di tembok ratapan, jidat mereka ditanduk pada tembok ratapan. Adonai gismor kami kolrah, yesemor etnaf seta mikolrah, Adonai gismor kat kaubu etnaf me'anta we'an olamin. Itu doa yang mereka sampaikan, yang artinya Adonai gismor kami kolrah, ya Tuhan ampuni dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, anak cucu kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang terkutuk. 378 nabi yang dibantai di sepanjang tembok ratapan itu. Bangsa Yahudi ini bangsa yang dikutuk oleh Allah. Nabi yang terakhir yang mereka bantai di tembok ratapan itu namanya Yeremia. Makanya tembok ratapan itu namanya Nuluk Yeremia. Ini Rasulullah belum datang. Nah, begitu datang Nabi Isa, misinya cuma dua. Menyampaikan kepada Bani Israel supaya kembali kepada ajaran agama yang lurus, dan mengatakan kepada orang-orang yang ada di permukaan bumi, khususnya Bani Israel, akan datang seorang Rasulullah yang bernama Ahmad. Sampai sekarang belum terhapus dalam Al-Quran itu. Kalau enggak percaya, nanti pulang di rumah buka Quran Surah As-Saff, surat 61 ayat yang ke-6. Sekarang saya mau tanya kepada ibu bapa, waktu Nabi Isa mengatakan itu dalam surat As-Saff, kira-kira Nabi Muhammad sudah ada atau belum? Al-Quran sudah turun atau belum? Innalillahi. Nabi Isa belum datang, tapi Al-Quran sudah turun. Buktinya sampai sekarang ada di Al-Quran itu. Jadi kalau saya bicara kitab Injil, ibu bapak jangan mengidentikan kitab itu dengan buku. Pikiran orang awam itu kalau bicara kitab dianggap buku. Di zaman Nabi Isa belum ada kertas. Nabi Isa membawa Injil hanya melalui ucapan kata-kata lisan. Di zaman Nabi Isa belum ada alat perekam. Jadi waktu Isa diangkat tahun 35 Masehi, bukan disalib, dia dimuliakan oleh Allah, diangkat di langit yang keempat, Injil yang dia sampaikan di dunia, dia bawa. Begitu juga Taurat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu Allah memberikan Taurat kepada Musa, bukan dalam bentuk buku di atas dua loh batu yang bertuliskan 5 dan 5 perintah. Dalam istilah teologi Kristen disebut dengan the Ten Commandments, 10 perintah bagi Bani Israel. Itu dalam bentuk loh batu, batu, bukan dalam kitab. Nanti abad yang ke-6 Rasulullah datang sebagai nabi. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab. Alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun, kata Allah. Sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu, menyucikan kamu, bahkan memberitahukan kepada kamu ma'lam takunu ta'lamun, rahasia yang belum kamu ketahui. Berangsur-angsur Al-Quran diturunkan oleh Allah. Malam pertama Ramadan, Allah turunkan lembar Suhuf Ibrahim. 700 tahun setelah Suhuf Ibrahim, Allah turunkan lembar kitab Taurat Musa. Malam ke-6 Ramadan. Malam ke-6 Ramadan, 500 tahun setelah Taurat, diturunkan Zabur Daud. Malam ke-18 Ramadan. Setelah Zabur Daud, 1200 tahun kemudian, malam ke-18 Ramadan, Allah turunkan kitab namanya Injil. Dan dari Injil inilah 620 tahun, malam Maro'ah, malam ganjil, Allah Ta'ala turunkan Al-Furqan. Itu namanya sekarang Al-Quran. Makanya kita beriman kepada semua nabi. Jadi gak ada Injil Kristen, Isa Kristen, gak ada hubungan, gak ada hubungan. Kita bikin maulid nabi begini, mana ada gambar Nabi Muhammad? Gak ada, gak ada. Spanduk-spanduk tidak pernah saya keliling Indonesia berdakwah maulid, gak pernah ada foto Nabi Muhammad di atas kuda. Nabi Muhammad sementara mengajar, wajah Nabi Muhammad bisa terlihat postur tubuhnya. Enggak. Tadi malam saya pulang ceramah, sudah jam 2:30 saya masuk kamar. Habis ngobrol dengan seorang profesor di Hotel Madani. Sampai saya di kamar putar TV, karena saya takut tidur, colongan, gak bisa subuh. Saya nonton TV, ada pastor Franciscus, pastor pemimpin Katolik tertinggi di dunia. Mereka mengadakan misa Natal. Ada boneka kecil, innalillahi, saya ketawa, saya bilang astagfirullahaladzim. Saya bangunkan istri saya, mak, coba lihat telepon saya dulu. Ada yang cium, goblok. Ulama juga ikut-ikutan, kasihan. Cuma karena mau cari polling suara Jokowi, innalillahi. Udahlah, gak usah berpolitik, 2019 pilih Prabowo. Amin. Takut. Ya cium-cium boneka itu, Allahu Akbar. Orang Islam juga ikut-ikutan, selamat datang, innalillahi. Semua pendeta di dunia gak tahu kapan Isa dilahirkan. Isa dilahirkan dengan jujur 6 sebelum Masehi. Bukan tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran anak dewa matahari dengan lambang sinar cahaya. Tidak bisa salib. Makanya orang Kristen berdoa dan beribadah pada hari Sunday, hari Minggu, hari pertama Ahad, bukan hari ketujuh. Pendeta tipu orang Kristen. Pendeta katakan kita beribadah pada hari yang ketujuh. Hari ketujuh bukan Ahad, Sabtu, atau dalam bahasa Ibrani-nya Sabat, dalam bahasa Yunani-nya Sabatos. Bukan hari Minggu. Hari Minggu hari pertama, dalam bahasa Inggris Sunday, hari mata, sun, matahari, day, hari. Karena hari kelahiran anak dewa matahari, tanggal 25 Desember. Itu jawabnya. Kembalilah Pak Maruf. Antum dulu waktu masih ulama haram katanya. Aduh, saya tak ngeri saya melihat keadaan Indonesia ini. Kami yang dari Tapir begini berjuang siang malam gak pernah kena lelah. Jatuh bangun sakit berdiri, sakit berdiri. Dari Jakarta bawa mobil berdakwah keliling Indonesia. Ente bikin hancur Islam. Coba karena kepentingan politik. Nabi orangnya amanah, Nabi orangnya jujur, Nabi orangnya tabligh, Nabi orangnya fatona. Saya bicara pelan-pelan aja, kalau enggak habis suara saya. Dan kali kalau mau bikin tablik akbar, yang paling penting itu adalah sound system. Dia tidak teriak pelan-pelan, dia keluar-keluar. Amanah, sidik, tablik, fatona. Melekat dalam diri Rasulullah, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang suka berdakwah, orang yang cerdas. Kita di Indonesia ini beragama Islam, ngaku-ngaku Islam, ideologi, jiwa PKI, pura-pura. Betul atau betul? Sudah ulama, tidak amanah, tidak jujur, tidak mau berdakwah. Dulu kalau lihat Pak Maruf berdakwah, oh paling senang saya, kiai, ketua MUI. Kalau dia muncul di TV, saya sudah siap-siap dengan pulpen, kertas, buku agenda saya, apa yang kiai mau ngomong. tapi kemarin dia ngomong di Medan akan ada kabar-kabar Musa, akan ada mobil SMK. Komentator TV tanya, Kiai, sudah November, mana mobilnya? Saya kan cuma dengar orang. Bergaul dengan penjahat jadi, bergaul dengan maling jadi, bergaul dengan pembohong jadi. Masih lama enggak kamu itu? Sudah terkikis. Dari baik mantan kafir jadi ustaz, mantan bajingan jadi ustaz, daripada mantan ustaz. Kasihan. Cuma karena kepentingan politik diseret-seret pesona kemarin. Indonesia jadi tidak aman, masyarakat pecah, orang Islam terpecah dua. Ini yang orang kafir inginkan. Kafir tidak bisa mengalahkan Islam. Dari sejarah tidak pernah mampu orang kafir, baik dalam pertempuran fisik maupun dalam perdebatan argumen sains, kalah kafir. Bagaimana supaya Islam lenyap? Islam tinggal nama. Pakai orang Islam untuk menghancurkan. Maka muncullah cembong-cembong. Sadarlah kita, Nabi sudah mengajarkan kepada kita manusia, bukan cuma kepada umat Islam. Hadis bukan cuma kepada umat Islam. Dirhamun dunia di arba'ati asar. Tertibnya dunia bergantung kepada empat perkara. Yang pertama, di ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Nah, kalau ulama menegakkan ilmu, menegakkan kebenaran, tangkap, tangkap, tangkap. Coba kalau kami, saya, Tenggu, Habib Rizik, Habib Bahar, Ustaz Somad, Turki Priyadi, Haikal Hasan, kalau kami bilang pilih Prabowo, pilih Jokowi, aman kami. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Memangnya kamu menyerah? Di mana-mana, di pertandingan manapun, sepak bola, tinju, pertandingan apa saja, kalau wasit sudah turun dari pemain, kacau. Nah, ini Pak Maruf ini kan ulama wasit, kenapa yang jadi pemain? Kalau mau jadi atlet masih muda. Ini ada atlet yang datang sama kita sekarang, jadi Istana Batu Bara, itu atlet. Ya, Pak Maruf bukan wasit. Polisi yang ada di luar sana, tentara yang jaga-jaga di luar sana, intel-intel, RT semua wasit. Lapor komandan, pertandingan baik. Ini kan seperti dalam buku Ihya Ulumuddin. Ketika malaikat maut datang menjemput dua orang diperintahkan oleh Allah. Malaikat maut, lawan ya Allah, sini, turun satunya. Dalam rangka apa? Cabut nyawanya raja dengan orang takwa yang di atas gunung. Siap? Ini pekerjaan wasit. Turun malaikat maut. Sampai di sana, di kerumunan banyak orang, raja berterbit surat seluruh masyarakat kerajaan menyambut raja. Raja katakan kepada pengawalnya, siapkan jubah terbaik, tunggangan terbaik, kita akan pergi ke satu negeri. Di tengah terbitkan surat masyarakat kerajaannya, datanglah laki-laki lesu. Badannya kurus penuh luka, bajunya compang camping. Mendekati sang raja. Wahai raja, tolong dengarkan hajat satu menit saja. Raja dengan sombong, gagah perkasa, tidak boleh. Kamu tidak tahu saya seorang penguasa, saya raja. Satu detik saja raja, akan aku dengarkan hajat. Sampaikan hajat di hadapanmu. Kata raja, tidak bisa. Kamu orang yang hina. Karena dia memaksa, memaksa, memaksa. Raja katakan, cepat, sampaikan. Apa hajatmu? Turunkan kepalamu sedikit, wahai raja. Dibisiki oleh orang ini. Saya ini adalah malaikat maut. Ucap raja. Takut raja. Minta ampun. Kata orang bijak, it's too late. dan terlambat jatuh dari atas kuda, keluar dari dunia tanpa iman. Berangkat laki-laki ini menyeberang sungai, naik ke gunung, keluar pintu, assalamualaikum, ada terdengar percikan air, akan keluarlah yang punya rumah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudaraku yang mulia, siapa anda? Malaikat maut ini sering bertakar, kalau kamu tahu orang yang mengharapkan dia katakan, saya adalah malaikat maut yang punya rumah Nurani, kenapa kamu datang? Jadi kami dalam barisan ustaz-ustaz ini menantang yang begitu, jangankan penjara, mati, kami sudah siap. Kiwamud dunya bi arba'ati asaf, tertibnya dunia bergantung kepada empat perkara bi ilmi ulama'i. Ente mau menjalankan pendakwa begini, belum tobat, mahasabah, bimusubatin, illah, diiktirah, panten. Apa masih ada lagi Ustaz? Masih ada, masih tujuh bencana yang akan terjadi lagi. Berapa lama kami memohon? Lebih baik ente ganggu pejabat, jangan ganggu kami yang di jalan Allah begini. Kita tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain kecuali meluruskan akhlak manusia yang Muslim kita kokohkan mencapai tingkat takwa dan kafir masuk Islam. Itu tujuan dakwah. Ente mau ganggu langkah kami, inna lillahi, hanya malaikat maut yang bisa menghentikan. In Banten, wah asik, 17, 72, 72 asik dia dikrat. Allahu Akbar, dia orang Islam. Sekali ditempat oleh malaikat paling kecil, bawa semua di Islam nangis. Gak salah yang dihukum itu, yang celaka itu gak salah. Kenapa Indonesia begini? Gak berhenti-berhenti, musibah, bala, bencana, seolah-olah tidak pernah berhenti, karena Allah sudah murka. Terlalu banyak dusta dan munafik di bangsa ini. Bagaimana gak munafik? Orang gila saja disuruh jadi pemilih. Orang gila, memang kita sudah hilang akal sehat. Betul kata Rocky Gerung itu. Ibu, bapak, saudara, kalau dalam rumah tangga itu, kalau bapaknya bajingan, anaknya bajingan. Kalau pemimpin munafik, yang dipimpin juga munafik. Dan kalau orang sudah tahu kebenaran, pura-pura tidak tahu, dia akan berhadapan dengan musibah. Coba, ini sudah tahu kebenaran, menteri agama, ulama, ketua MUI. Coba kalau Pak Maruf tidak jadi cawapres, nggak pecah kita. Lalu ada timbul pertanyaan, apakah Pak Maruf terjebak? Bukan terjebak, dia yang mau. Apakah Bapak siap jadi cawapres? Wah sih, jangan sih. Kalau mau jadi pemain dari muda, nggak ada tuh pemain masuk ring nanti juga. Ini ada pemain yang datang malam ini, Deddy Iskandar Batuara. Itu pemain pilih supaya duduk di parlemen jadi senator. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, itu yang pemain. Sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana politik, sarjana ilmu pemerintahan. Itu yang pemain. Ustaz jadi ustaz, kiai jadi kiai, teguh jadi teguh, buya jadi buya, polisi jadi polisi, tentara jadi tentara. Kenapa? Wasit mau campur tangan, kacau pertandingan, marah Allah. Ibu bapak bertamu ke rumah saya suguhkan teh, kopi. Lalu anak saya lewat umur 2 tahun. Dia tabrak meja itu, kopinya tumpah. Tersinggung gak? Enggak. Karena yang tabrak adalah anak kecil. Tapi yang tabrak itu adalah istri saya. Usai menabrak, wajahnya cemberut. Tersinggung gak? Anak kecil ini digambarkan orang kafir. Inna kenal diri kafirina. Selasih. Wa adalah. Bajingan di balik sana, nggak teruskan di proses. Nggak usah menyarah, yang mengganggu Ustaz Somad. Bebas, no bebas medan. Apa dikatakan oleh Allah kepada umat Islam dalam Al-Quran? Qul amara rabbil qist, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa lahu mukhlishina lahu din kama ba'akum ta'udun. Bagaimana kok boleh di luar kok? Tak bisa lah. Ada sedikit. Dari situ saya sudah gak simpati. Dari debat begitu saya sudah gak simpati. Karena sudah tahu. Ah betul. Ibu-ibu dia paling suka. Aku batik merayap borong-borong wa ahlul rustaki menjahi. Ini cocok jadi presiden. Dolar naik cara habis kita susah segala macam. Hanya orang bodoh yang tak tahu itu. Jangan juga diserahkan pejabat kita, polisi tentara jangan diserahkan. Mereka memang disuruh karena wasit. Yang dari wasit di jalan raya, pren, sabuk 250 ribu. Bi'adli ulama. Dan yang kedua, bi'adlil umara, pemerintah yang adil. Karena kata Nabi, kalau pemerintah tidak adil, sebagian manusia akan memakan manusia lainnya bagaikan serigala memakan kambing. Nah ini sekarang sudah terjadi karena tidak adil. Ngomong apa ini? Hadis sahih, hadis yang sahih, hadis yang turun berdasarkan perkataan Nabi. Terjadi sekarang. Yang ketiga, bisyakawatil akniya, kedermawanan orang-orang kaya. Saya heran, saya suka Pak Prabowo apa? Kalau berkumpul umat, bukan dia yang bayar. umat yang bayar ke beliau. Hah? Bukan dibayar. Makanya saya marah kemarin. Ustaz kau tolak di Pulau Jawa. Ustaz Somad kau usir. Tidak boleh berdakwah di Semarang, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Hah? Giliran gereja suruh jaga, dia jaga. Pakai loreng lagi. Pakai loreng, pakai wing, pakai sepatu lars. Pakai sepatu tentara, pakai wing. Kapan ente terjun payung? Utah huruf. Ini nih. Ustaz kau usir. Gereja kau? Kagak. Enggak usah dijaga gereja itu. Kenapa? Kristus penolong. Enggak usah, orang Islam ini bukan teroris. Saya yang bersaksi, karena saya bukan dulu orang Islam dulu. Saya kafir, 16 tahun saya pendeta. Ketemu orang Islam berjenggot, saya tunduk, ini teroris. Saya sekarang pakai jenggot bukan teroris. Orang Islam itu perasaannya lembut, sayang. Coba, di mana ada orang Islam menganiaya orang kafir? Enggak ada. Mayoritas Muslim, minoritas kafir. Kafir dilindungi. Sebaliknya, mayoritas kafir, minoritas Muslim, habis kita dibantai. Kampung saya Manado, datang di pasar-pasar di Manado, wanita Muslim menjual sayur, tomat, cabai, daun bawang di sebelahnya orang Manado jual kepala babi. Toleran siapa? Saya dari sana, kalau sekarang di sini, ente berpajak pun api, saya sudah pensiun. Innalillahi. Orang kafir itu nggak suportif. Mereka yang bikin supaya kita jadi munafik dan kita sendiri mau jadi munafik. Jaga gereja. Ini dek, namamu Ahmad, dikasih nasi bungkus oleh Matius. Makan dek, makan. Makan. Pak Husek, kau sudah usir Ustaz Somad. Nih, nasi bungkus dari gereja. Lagi malam Natal begini, dikasih nasi bungkus. Isinya apa? Tai. Enggak, ini hadis loh, hadis. Hadisnya tadi, Nabi bicara begini, Nabi ngomong ini. Ya. Barang siapa dari umatku berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya, disimpan ke dalam perutnya, maka harga nilai derajat manusia itu tidak lebih dari apa yang keluar dari dalam perutnya. Apa? Jadi yang dia makan adalah saudara kau bunuh, kafir kau lindungi. Makananmu adalah tak? Hitler katakan orang munafik seperti lalat di atas tai yang putar-putar. Tai. Saya sudah 12 tahun tidak makan tai. Sudah 12 tahun tidak makan tai karena sudah masuk. Kau makan itu, pemberian orang kafir. Saya pertama mau masuk Islam ditawarkan oleh teman-teman pendeta dari Stuttgart, Jerman. Jangan Pak Yaya, nanti kami tambah 10.000 dolar lagi gajimu. Hei, bukan persoalan gaji. Persoalannya besok dibakar di neraka. Wallazina kafaru wa kassamu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kami tempatkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi bukan persoalan lagi, persoalannya besok masuk neraka. Sampai ini tadi malam saya ceramah, saya bilang sama jamaah di masjid Nurul Ikhlas, ini malam takbiran. Ya tadi malam malam takbiran, karena ini kan setelah hari gagal dan tahun barok. Tidak apa-apa, ucapkan saja selamat hari gagal dan tahun. Kalau dipanggil bos yang beragama Kristen di perusahaan disuruh sambutan Natal, ya itu maaf bos bagi sariawan ini. Kenapa kamu loh ya sariawan bos? Sariawan tiap tanggal 25 Desember, iya bos Natal. Jangan, kita harus jaga, harus saling. Umat Islam ini tidak usah diajar lah kalau masalah toleransi. Amin. cinta kepada Pancasila, nggak usah diajar lah. Bukan final Pancasila itu, sudah selesai, finish. Nggak ada, kalau final masih ada pertandingan lagi. Finish, sudah selesai, dong, usai. Nggak ada lagi, Pancasila jangan ajar kepada orang Islam. Logikanya sederhana. Yang dimusuhi oleh PKI adalah orang Islam. Jadi tidak mungkin. Dan PKI ingin merorong Pancasila. Jadi tidak ada orang Islam yang anti Pancasila. Yang anti Pancasila adalah PKI. Sekarang kita kacau begini. Tanya orang kafir. Orang kafir, orang Kristen, Hindu, Buddha tidak suka dengan PKI. Kita sedang berhadapan dengan kemampuan pikiran PKI sekarang. Di mana dia Ustaz? Oh banyak. Di dalam musim ada dia. Namanya Imron, namanya Sulaiman, namanya Amran, namanya Muhammad, bahkan ada Muhammad, ada Abdullah, ada di spanduk itu saya nonton, pakai Habib tadi ya, Habib bin Aidid, Allahu Akbar. Banyak sekali, berlindung di partai-partai setan. Pakai Habib, Habib bin Aidid, ada itu, Aidid toko PKI. Apa nggak ada PKI? Banyak di Indonesia. Di mana? Itu pengakuan cinta ini. Ada 20 juta PKI di Indonesia. Dan ini sekarang kita dikepung, diadu domba. Makanya jangan berkelahi. Bangsa walaupun makan tahi itu jangan kita musuhi. Amin ya Rabbal. Tetap saudara, amin. Kalau kita pukul, kita berkelahi, apa jadinya? Yang bikin kita berkelahi tepuk hutang. Orang kafir punya pekerjaan yang begini, pura-pura aja dia duduki pemerintahan dengan cara mengadu domba orang Islam. Makanya kita bersatu, NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, bersatu, pusat-pusat stok, dikit-dikit, bidah, dikit-dikit, kafir, ukuran jenggot tidak sama, oh ini kurang sunnah ini masuk neraka ini. Kaki celana kurang pendek, kurang panjang, oh ini bukan sunnah ini. Jadi saya sudah baca-baca hadis, baca-baca Quran, tidak ada malaikat ribuan itu pakai sentimeter. Nanti apabila kalian masuk surga, jenggot kalian, kaki celana kalian diukur oleh malaikat ribuan. Yang diukur kaki celananya bukan orang Islam, pendeta, orang Kristen. Karena orang Kristen mati pakai celana, pakai jas, kasih kupu-kupu. Jadi gak usah di dalam masjid. Coba berdiri mas, ini Ustaz, oh ini belum masuk surga ya, besok dipotong. Itu yang jadi ribut, bidah, kafir kepada sesama. Kalau ente berani, coba ada orang Kristen di situ, HKBP, hei pendeta, hai, masuk neraka kau, kalau berani. Coba kalau berani, ada pendeta, hei pendeta, kau masuk neraka, masuk Islam, enggak berani. Dia hanya berani kepada saudara mos, koseng. Tidak ada itu malaikat tanpa sih, sama orang muda. Oh saya pak, tinggal di mana waktu itu? Di Binjai. NU atau Muhammadiyah? Saya Muhammadiyah pak. Oh kalau Muhammadiyah surga mu di tanah ini ada lampu merah di waktu ini. Tidak ada waktu itu, tidak ada surga Muhammadiyah, tidak ada surga NU, tidak ada Aswal Al-Wasiyah, tidak ada Banser, tidak ada Ansor, tidak ada surga MPI. Semua kita orang Islam masuk surga. Dan tidak sholat pun masuk surga. Yang penting KTP-nya disimpan, KTP seumur hidup. Tanya malaikat, bisa keluar mulai. Balak, bagaimana? Situ murah. Masuk surga itu orang Batak ini mayoritas Muslim. Tanya sama orang Jawa, sopon jadi ngantor. Kau sudah mono, ikuti surganya. Masuk surga juga. Orang Batak masuk surga, orang Jawa masuk surga. Nggak ada tuh Islam Nusantara. Maruf. Akhir Sirot. Sekarang lagi sakit. Teriak-teriak. Timur bisul. Itu. Saya Yahya Waloni siang malam bekas kafir keliling Indonesia. Saya kuat afiat. Nggak ada penyakit. Di Kristen dulu dikiriki sakit. Di Islam nggak. Iya, mengantuk iya. Tapi gak ada tuh sampai timbul bisul. Eksil berpuluh-puluh tahun. Masuk masjid taruh. Mainkan terus. Itu karena apa? Kata Nabi wa mutasawifuna al-jahilun. Menganggap suci orang sufi yang bohong. bodoh, suka-suka mengakini saudara bos Muslim. Yakin saja lah. Biar tidak sholat, yang penting Islam, insya Allah masuk surga. Kalau yang pengarah sholat di luar sana, alhamdulillah. Ini adalah yang baru usaha, saya ucapkan begini. Yang begini aku mau lagi. Ini baru namanya Ustaz. Apalah Ustaz pun masjid sana, sedikit-sedikit neraka-neraka. Betul lah, kau masuk surga, tak bisa kamu benjol-benjol dulu. Kumpul kan? Dulu dengan pendeta di neraka, setelah sudah bersih baru dipindahkan. Tapi sudah cacat. Yang mengatakan yang melarang ajan, nanti agama mampir dulu. Nanti kan kita berhadapan di sana. Wa kula insanin alzamnahum ta'irau fi unuqih wa nukri judau. Yaumal kiamati kita bayar tahu mensurat ikhrok kita mengkafar binafsikal yauma alaika asyibah. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Begitu manusia bertanya. Siapa ini? Joko Widodo. Malaikat bilang, iya ya, mantan presiden pak ya. Iya betul. Sana, yang perempuan siapa? Megawati. Iya. Iya, yang bilang Islam ideologi tertutup ya? Iya. Sabar ya, kata malaikat. Ibuan ambil HP-nya, Oppo. Langsung WA. Dik, WA kembali. Dik, gak salah nih gue ini. Panggil. Karena presiden, surganya lantai 12. Kok gitu Pak Jokowi mau naik ke lantai 12, malaikat tahan. Turun Pak. Turun Pak, kenapa? Mas ada unggahannya nih. Bapak ucapkan Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ada semua di sana. Iqra kita wakafah binafsikal yauma alaika asyibah. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatan. Ada yang terbuka tertutup di sana, terbuka lebar layar. Yang satu ini tunggu dulu. Kamu yang mengatakan tidak butuh suara umat, kau yang mengatakan akhirat itu hanya ajaran, dan kau yang mengatakan agamaku ideologi tertutup. Mau kemana kau sekarang? Gak bisa lari. Gak, Mega. Gak bisa lari. Kemana? Di dunia kau bisa sandiwara. Yastakuna binas. Wala yastakuna binallahi. Latasalu kodama abdin. Yauman kiamati. Min baini yadilai ta'ala hatta yus'alu an arwa'ah biasa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat kecuali dia ditanya empat perkara. An umri fima afna, wa an jasarihi fima abdahu, wa an ilmihi wa amilamihi, wa an malihi min aina itasabau wa fima anfaq. Umurmu dengan apa kau habiskan? Jasad di dalam tanah pun ditanya oleh Allah dengan apa kau rakukan. Meninggal kita, kalau orang bertakwa, tujuh langkah malaikat pergi, orang melayat, datang dua makhluk, namanya Munkar dan Nakir. Saya kasih contoh sama nombor. Habis ceramah ini, kau pulang dari situ, langsung dijemput oleh malaikat maut. Hei, Pak Teosi! Langsung dijemput, besok pagi, hei pucat, sabar! Pucat, langsung pucat, putih, sabar man. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalu. Orang mukmin tidak mati, tapi pulang. Jadi gak usah takut ya, siap sebentar jam 11. Begitu Iqbal ditangkap malaikat maut, biasanya kalau saya kacau gue ini cepat sudah tiga kali lah. Enggak, sudah tiga orang saya kacau itu dia melewat. Tidak apa ya. Ini kan pemain, belum-belum. Kalau yang tua. Kalau yang mau ini yang tangkap sama si muda kami ini belum sabar wakaf pola harum ini belum ini karena ini disiapkan oleh Allah dari kemarin. Hah? Yang sudah tua-tua itu awas amin. Sandiaga belum karena masih energi, makanya saya pilih Pak Prabowo karena Pak Jokowi kalau pilih pakai maca ini kalau angin tiup yang kejar juga wakilnya kan sudah rojo dan bagaimana dengan tahan. Tapi kalau Prabowo yang pilih kalau dia terbang Sandi wow wow wow. Begitu dia, tuh belum selesai Iqbal. Jangan yang terpikir sudah habis. Ini hanya menunggu interval waktu 15 menit sudah tutup. Dijemput ente, ditangkap besok tujuh langkah tidak pergi. Mulai, insya Allah, anak yang akan memimpin akhirnya. Bahwa kita ke kubur tujuh langkah tidak pergi, datang mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir kalau tanya. Nama, Iqbal, baru. Kata mungkar dari nama sudah ketahuan bosannya. Alhamdulillah. Karena jemaah ustaz apa bukan? Bukan ustaz. Oh kalau bukan ustaz malaikat bangunnya tidak pakai tangan, pakai kaki begini bangun tak boleh. Iqbal meninggal, saya pun nyusul baru gitu kan. Ente meninggal jam 11, Yahya Walawi menyusul jam 12. Sama-sama kita baru. Ente jamaah dibangunkan pakai kaki, saya tidak pakai tangan, tak bangun tak bangun. Mau dipindahkan kita berdua baru. Nah lalu yang satu yang mau meninggal juga kalau habis Natal. Malaikat pasang kuda-kuda, malaikat angkat gamisnya begini. Pasang dia yang dulu, nah malaikat tahu ya malaikat angkat gamisnya begini. Lalu malaikat injak begini, hop bangun hop. Kepada jamaah pakai kaki, kepada ustaz pakai tangan, kepada kafi tidak injak. Ah, kepada nabi malaikat angkat gamisnya dan yes, wah. Sampai tercabut kepalanya. Mulutmu ibunya yang mengatakan LGBT, ajar kaulah. Kau mengajarkan umat jalannya lurus, kau kompromi dengan ajaran kafir. Orang kafir tersesat tidak bisa masuk Islam. Karena kau menganggap agama mereka sama dengan Islam. Kalau ustaz pakai tangan ya. Saya kasih tonton ini sudah tiga, memang lewat. Lewat, jangan beri sama. Sama aja temani. Malaikat kalau orang pendeta yang masih Islam gak ada cerita. Walau ana ahlal kitab amanu wa taqawla kafana anhum syai'ati wala atalnahum jannati na'im. Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada kami kata Allah, kami hapuskan kesalahan mereka dan merempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Itulah pendeta yang masuk Islam. Yang tidak Ustaz, saya punya teman banyak pendeta mati, saya kumpulkan. Saya tanya sama istrinya, bagaimana keadaan tadi malam beliau? Berteriak-teriak kesakitan. Sakit? Tidak. Baru saya ingat dalam ajaran Islam, Nabi Idris alaihissalam meminta ingin merasakan kesakitan maut, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Kata Nabi Idris, bagaikan kambing dikupas kulitnya dalam keadaan itu yang berlaku kepada orang kafir. Dan yang tidak, saya berlawan dari kafir, kumpulkan pendeta, saya tanya istrinya, bagaimana dia tadi malam? Berteriak, minta ampun kesakitan. Dikasih pakai, kasih masuk ke timayat, pakai sepatu, pakai baru lagi. Nah, semua kumpul di sini, supaya sebentar tidak tanya lagi sama saya. Pakai gas, pakai sepatu, nasi kupu-kupu. Bukan dituntut dengan doa, lagu Kristen. Sementara nyanyi, tertikus putar, minuman. Minuman keras, diputar. Orang Islam tidak meninggal jam 1, jam 2 langsung kupu-kupu. Bukan Kristen nggak? Disiram kopi itu mulus keluarganya dari Jerman datang, dari Belanda datang. Mayat belum gitu. Baru pendeta bawa di liang kubur, tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Cuma sampai situ. Saya sering tanya, waktu saya kuliah dulu dari satu, saya tanya, Prof, terus Runda pulang kemana? Jangan kaya tanya itu. Islam yang paling logik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang datang dari Allah akan kembali pulang kepada Subhanallah. Coba-coba ayat demokrat. Hei, berapa lama kita hidup di dunia kawan? Lalu bagaimana dengan orang munafik? Sama orang munafik matinya pasti. Wala tusalli ala ahadin minhum matta abada. Wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasiqun. At-Taubah 84. Wala tusalli ala ahadin minhum wa matta abada. Wahmatu matawar. Janganlah engkau berdoa, janganlah engkau bersolatkan wahai Muhammad di antara orang yang mati dari orang munafik. Walatakum ala kubur. At-Taubah 84. Dan jangan berdiri di atas kubur mendoakan. Mata abadau untuk selama-lamanya. Satu kali munafik tidak boleh disolatkan. Tulis dalam masjid ini supaya nanti ke depan tidak ada yang munafik. Satu kali munafik terhadap Islam tidak ada ampun ternyata. Ternyata tidak ada ampun. At-Taubah 84. Tidak ada lagi orang Islam kalau sudah munafik. Tidak ada. Dijawab oleh At-Taubah 84. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasiqun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Mereka mati dalam keadaan fasik. Sihar, Darot, Ustaz tiga orang. Nanti kita menang. Dikasih Pajero. Begitu kalah, diambil lagi. Ustaz mana itu ada di sini enggak? Kalau ada mampus kau. Kau kalau Ustaz, nanti kau mati. Dan bahaya daripada jemaah. Hukuman Allah lebih berat kepada us yang sudah tahu kebenaran tapi pura-pura tidak. Itu di medan ini banyak kasihan yang dilihat itu Pajero. Sekarang sudah tidak diterima oleh umat ini karena kalau berdakwah pikirannya imanuhum fi amplopihim, imannya dalam amplop tidak dikasih ambil. Di Pembaru 21 di Tampar, 22 sudah di sini, Medan. Sendiri bawa sampai ke Aceh sampai tanggal 13 Januari di Sabang, Aceh, dari Banda Aceh dan Peri ke sebelah. Bulan Februari, Makassar, Indonesia Timur. Dakwah. Enggak, ada pakai sopir. Jamaah saya bertanya apa Ustaz pernah dianiaya orang Kristen? Ya pernah. Tapi kebanyakan saya di jalan kalau sudah ngantuk parkir mobil di tengah-tengah hutan. Pernah sebuah para perempuan menangis di pinggir ban mobil. Baru saya tahu ya, setan itu baunya seperti kutu busuk. Ada kutu busuk yang di bantal itu. Dulu kita masih kecil kan, kasur kita itu bukan spring bed, kasur kita itu dari kapuk, betul? Nah itu banyak kutu busuk, baunya setan begitu, baru saya tahu. Dulu saya tidak tahu, karena memang sama-sama setan. Jangan tanya sama saya, Ustaz sering diganggu gak sama orang kafir? Enggak, kadang saya diganggu, sama orang ganggu, kita negara hukum. Enggak ada saya diganggu orang kafir, baru 17 kali mungkin saya ganti kaca ini. Tidak suka saya dikawal-kawal begitu. Enggak mau saya enggak pernah takut dengan bahaya ini. Mau jenderal kau, mau penti kau, mau siapa, preman kau, enggak pernah saya takut. Tadi ada teman saya di medan sini-sini, Ustaz, katanya Ustaz ada yang hadang. Siapa yang hadang? Hadang saya tunduk. Di Pekanbaru, saya pergi ke Palembang, Palembang ke Bengkulu. Jam 2 malam, di bangku melintang di tengah jalan, bersih. Parang sudah di daerah sini. Apa dia katakan? Dari mana? Dari berdakwah. Bangga setan. Mana pernah 12 tahun saya berdakwah ini, gak pernah saya anti kawan-kawan itu, gak mau saya. Kawan-kawan di dunia sama-sama muslim berkelahi. Mahasiswa ambil batu, Allahu Akbar, lempar. FPI, Banser, Allahu Akbar, kafir pintu gereja, haleluya. Nonton gak Indonesia, nonton gak? Ada munafik yang pakai kopi itu. Hah? Ada tengku. Ada ngabulin, ada si mana nasib, ada Hasan Haidar, ada Tengku Julkarnain, ada yang munafik satu, pendidikan formalnya tak keras. Sudah kami data 41 masjid terpapar radikalisme. Penjilat, makan tahi. Nanti dianggap begitu. Itsyak kulur munafikuna. Wallazina fi qulubihim maradun ghurur aqulu innahum wa ma yatawakkal 'ala Allah innallaha 'azizul hakim. Orang munafik bukan orang kafir tuh yang berdebat dari presenternya Tari Ilyas sampai dengan narasumbernya agama Islam. Hei, kafir di luar sana ketawa dia berhasil kawan. Bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam? Saya kalau nonton TV saya lihat, tadi-tadinya dengan Ustaz Somad. Kenapa lagi sudah pergi ke seorang ini? Kami masih membutuhkan Jokowi 2 periode. Malah begini ngomong, guru bajang. Besok pagi 7,9 skala Richter, lombok. Orang-orang yang sudah tahu ilmu. Makanya kalau dakwah nggak usah bikin-bikin tuh mulut. Coba dilentiakan lah. Kalau dari ustaz-ustaz yang benar, keluar, berdakwah. Islamkan yang kafir, tentukan yang muslim. Jangan bina kafir, kita di dalam. Saya enggak pernah tuh ada rasa takut, oh ini nanti dicegat, nanti ini. Saya bilang saya tahu, siapa yang mencegat saya? Siapa? Suruh saya kasih. Cegat. Preman aja di luar sana, tentara polisi itu berani, suruh komandannya berperang. Ya kau maju, lawan OPM sana. Mereka mati di medan laga, mereka mati di medan perang. Apalagi Ustaz? Takut mati. Ente sembunyi bawah kolong kamar, ente sembunyi di dalam lubang semut. Wa maka dari nafsin antamut illa bi'idnillah kitabah muajana. Kalau sudah waktu kau dicabut nyawamu, yang sembunyi kau di kolong semut, di lubang semut, ditarik oleh malaikat kakimu keluar. Berlari kemana kau, sini? takut. Makanya kita umat Islam cuma satu kesimpulannya, saya mau kasih tahu malam ini. Berhentilah bermusuhan sesama bos. Jalin hubungan, masuk masjid, kunut silakan kunut. Yang tidak biasa kunut ikuti, angkat tangan. Amin. Allahumma innaka iman hadait. Amin. Wa aqimam fiman aqait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarah. Oh doi, aminkan, aminkan, aminkan. Yang biasa kunut lalu masjidnya dia kunut juga, ikuti. Amat Islam itu datang ke masjid, bajunya bersih, jangan bertuliskan Jokowi, Maruf, di belakang Prabowo Sandi. Bukan sholat, bukan ruku, nyodok. Datang ke masjid, pakaian bersih, amin. Jangan kami sudah 50 tahun kau tak cuci, kau bergabung berjamaah. Allahu Akbar, dipasangin tiu ke sana, mampu si sapi, mampu. Nah, soalnya saya pernah di Jakarta. Sholat berjamaah, imamnya ayatnya panjang lagi. Allahu kencang butuh yang di samping. Hah? Itu, gak perlu mahal nih. Tanah Abang ini cuma berapa ya? 75? Eh pas 35.000, 120. Murah kan? Ya berarti bersih kawan. Dari setrika ada sabunnya. Ditambah dengan par. Parunya antara yang kafir. Baju bersih. Jangan pakai jeans. Ada pernah sewaktu-waktu saya sholat. Anak muda gendut hitam. Di Masjid Al-Musawaroh, Kelapa Gading, Jakarta. Saya disuruh ceramah ba'da zuhur. Begitu saya tahiyatul masjid di depan saya, anak muda gendut hitam. Dia duduk di antara tinggal, dia duduk, tawaruk, kelihatan rumahnya sini. Ada rumah banyak enteng. Keluar dari situ agak seperti, apa itu namanya? Kalau kita di Manado itu terasi. Apa namanya sih? Terasi, Allah Allah. Begitu dia salam, Musa sholat saya tegur. Lu kalau sholat, lu benar pinjam sarung sama imam di mihrab, ambil sarung pinjam sama imam. Itu menghadap Allah sopan, men. Udah kelihatan lubangnya. Bagi siapa nombe? Gua ustaz, gua mau ceramah. Wah, be, maaf lu. Untungnya lihat gua, boleh lihat bagi ibu bisa berapa lu. Tanya sama saya, siapa saya? Ya saya mau ceramah, saya tegur ente. Alhamdulillah saya yang lihat, kalau yang lihat Bang Ipul. Bisa berambe, bukan cuma berambe, bisa robek lu. Tahu, artinya apa? Di Islam ini gak perlu yang mewah-mewah. Yang sederhana, tapi santun. Kenapa pakai jeans? Di Makkah Madinah orang pakai jeans. Tapi jangan pula yang jeans yang lebih kobek. Saya pernah di Batam tuh, lihat orang rambut merah, celananya robek, saya habis sholat zuhur, datang cewek-cewek, perempuan muda, nona, masih muda. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, di mana masjid? Innalillahi. Allah Allah, sudah ini masjid, saya duduk. Di mana tempat duduk Pak? Saya dari situ. Itu ngapain? Saya mau sholat Pak. Astagfirullahaladzim. Minta ampun saya kepada Allah. Oh begini orang Islamnya. Dalamnya laut kita bisa iman seseorang jangan ada yang dari baju kawan. Ini ahli sholat. Masya Allah. Siap marah ke masjid. Jangan main-main. Tapi di masjid cuma main-main ukur orang punya baju. Jenggot orang dia tengok agak sunnah ini. Walarobu bitasubi wa ahlul staki bin jahli. Orang kampung karena kebohongan. Ini hapuskan dari mindset itu. Orang Islam itu fatona. Nabi itu memiliki sifat cerdas, kritis. Amin ya Rabbal. Amin. Silakan pendukung Jokowi ini final. Kau lama-lama saya bunuh Yahya. Tunggu saja lah saya di luar sini, kita kerahin apa-apa. Ini Prabowo. Pak Jokowi tetap kita hormati karena masih presiden. Amin ya Robbal. Silakan pendukung Jokowi ini final. Kau lama-lama saya bunuh Yahya. Tunggu saja lah saya di luar sini, kita kerahin apa-apa. Ini Prabowo. Pak Jokowi tetap kita hormati karena masih presiden. 2019 turun Pak, biar Pak Prabowo. Pak Maruf kita tarik lagi. Jadi ulama suruh selamat kemana-mana. Jadi wasit lagi, kasih surat. Ini Pak wasit lagi Bapak. Sudah ya, sudah jelas ya. Wah, untuk itu Ibu Bapak, saudaraku, hapuskan dari pikiran kita, nanti kalau Prabowo sudah presiden, mulai dari kita. Bidah kapir. Ini gerakannya sudah bersatu. Artinya apa? Pak Jokowi jadi presiden, diizinkan oleh Allah untuk menyadarkan kita umat Islam, khususnya pejabat. Pejabat berhenti korupsi. Ya? Nanti saudara Deddy Iskandar Batubara, ini orang masih muda. Kalau sudah duduk di DPD, jaga akhlak, perjuangkan Islam. Jangan perjuangkan golongan. Kebetulan beliau ini juga saya sampaikan ke jamaah, dia pemberusukan bagi-bagi sertifikat. Ini masih kuat beliau ini bagi sertifikat, tapi saya harap jangan bagi sertifikat kemana-mana membawa ilmu. Ini ustaz, doktor, saya bilang beliau jangan kalau sama kemana itu ustaz, kalau pakai ustaz itu berarti wasit, jangan DPR gitu kan. Lepas ke ustaz pakai doktor masih muda ini ya, beramal dari muda, jangan itu sudah mau selesai baru beramal ya, pendek jangka waktunya. Dari muda begini didoakan topang masyarakat pilih agar menjadi anggota perwakilan Sumatera Utara di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak saudara-saudara yang ingin melihat perjalanan kehidupan saya pribadi. Saya membawa buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ada di mobil saya, bagi yang berminat untuk memilikinya, biodata saya dari Pendeta Mas Islam dan membongkar semua kebohongan Kristen ada dalam buku itu. Silakan diambil di mobil, tapi bayar. Saya bawa buku kemana-mana, karena saya punya mobil itu tidak hidup kalau pakai air wudhu. Jadi dia kalau sadar di pompa bensin, apalagi premium nggak ada sekarang, tertarik. Jadi kalau dia isap, bayar. Secara ibu bapak bayar itu buku saya. Nah, saya kira begitu ya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat. Selamat memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qusikum wa nafsi bi taqwallah. La ilaha illa huwa allahu wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.